aku ngrasake loro, loro neng jero dada. Cinta tresnani lunga tekan saiki. Aku rapakan lali marang sliramu kuwi. Sing tak tresnani tekan saiki.